Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله masih dalam bab sabr, bab yang ketiga dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Al-Imamun Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat. Di antaranya adalah firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa taqu. Dan juga firman-Nya, innakum ilaihim minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Kemudian dua ayat tersebut telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imamun Nawawi rahimahullah adalah firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat ini, permulaan daripada ayat ini menyatakan, kul ya ibadiyalladzina amanu ittaqu rabbakum illadzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik dalam kehidupan dunia ini, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah dipenuhkan pahala daripada orang-orang yang sabar itu dengan tanpa perhitungan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan mereka hendaknya senantiasa berbuat ihsan, berbuat kebaikan di dalam kehidupan dunia. Yani senantiasa untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan tentunya di saat kemudian seseorang menjalankan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian-ujian kepadanya. Dan ujian-ujian tersebut terkadang pada sebagian orang karena kekuatan iman dan kekokohan daripada takwanya diberi dengan ujian-ujian yang berat, mendapatkan gangguan-gangguan dari manusia. Maka di saat kemudian seseorang tidak sanggup menjalankan ketaatan dengan sempurna di satu tempat, Allah nyatakan wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Dan telah lewat penjelasan tentang masalah hijrah. Kemudian orang yang tetap istiqamah, tetap bersabar di atas ujian dan musibah, gangguan-gangguan dalam ketaatan kepada Allah, Allah menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dipenuhkan, diberi pahala kesabaran mereka bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan. Maksudnya bagaimana? Setiap amalan dari amalan-amalan Bani Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kejelekan maka tidak dilipat gandakan. Kejelekan akan dibalasi sesuai dengan kejelekan tersebut. Tetapi kebaikan Allah lipat gandakan. Pelipatan tersebut minimalnya adalah 10 kali lipat. Minimalnya. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an sampai 700 kali lipat. Artinya satu amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba balasannya adalah 10 kali lipatnya, bisa 20 kali lipatnya, bisa 100 kali lipat, ada 300 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini pada amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Adapun kesabaran, maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan balasannya itu tanpa perhitungan. Tidak dilipat gandakan dengan hitungan angka tertentu. Bukan 10, bukan 100, bukan 700, bukan 7000, bukan 700000, bukan 7 juta, enggak. Tetapi tanpa hisab, tanpa perhitungan. Yakni tanpa ada putusnya. Terus menerus akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada innama yuwaqqas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan ini menunjukkan bahwasanya pahala daripada kesabaran adalah pahala yang sangat besar. Tidak akan bisa tergambarkan oleh seorang sebesar apa pahala daripada kesabarannya. Sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi, wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Dan sungguh siapa saja yang bersabar, bersabar di dalam menghadapi berbagai macam musibah, ujian-ujian dari Allah dan gangguan-gangguan manusia, di saat dia menjalankan ketaatan kepada Allah dan di saat dia meninggalkan kemaksiatan kepadanya, wa ghafara dan mau memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain terhadap dirinya, maka kalimat ini sabara wa ghafara, ini kalimat yang mudah diucapkan tetapi berat sekali maknanya, kandungannya, ya, karena tidaklah akan mampu untuk bisa meraih keutamaan tersebut kecuali orang-orang pilihan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna dzalika la min azmil umur, sungguh yang demikian itu perkara yang pantas untuk diutamakan. Bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang hanya dimampui oleh orang-orang yang memiliki jiwa besar, diberi gangguan, ya, dia mendapatkan gangguan dari manusia, memaafkan, dia bersabar daripada gangguan tersebut dan dia memaafkan orang lain. Ini tidak setiap jiwa sanggup untuk menanggungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai min azmil umur, yakni hanya jiwa-jiwa yang memiliki azimah, azaim, jiwa-jiwa yang kokoh, yang kuat, yang memiliki himmat yang besar, ulul albab, dzaul basair, orang-orang yang memiliki basirah. Mampu untuk meninggalkan sikap tak perbuatan membalas daripada kejelekan. Padahal perkara kejelekan itu diizinkan oleh syariat di saat seseorang ya dia dizalimi. Dia diperbolehkan secara syar'i membalas sesuai dengan kadar kezaliman tersebut. Pamanik tada alai alaikum fa'tadu alihi bimitsli ma tada alaikum. Maka siapa saja yang berbuat kezaliman kepada engkau, maka balas kezaliman dia sekadar kezaliman tersebut. Ini perintah di dalam Al-Qur'an. Diperbolehkan bagi seseorang yang dizalimi, apakah bentuknya dengan lisan ataukah dengan perbuatan, untuk dia balas sebatas kezaliman tersebut. Dua orang yang mencaci maki, maka baginya seperti apa yang diucapkannya, dan bagi yang memulai, dia yang menanggung dosanya, selama orang yang membalas tidak melebihi daripada kadar apa yang dicaci makikan kepadanya. Itu merupakan sabda Rasulullah SAW. Al-mustabani maqala fa'alal badi'i malam ya'tal maglum. Dua orang yang saling mencaci itu seperti apa yang mereka ucapkan, dan dosanya tanggung oleh orang yang memulai selama orang yang membalas tidak melampaui batas. Dicaci maki, dia membalasnya juga sebatas apa yang dicaci maki tersebut, mengembalikannya saja. Maka yang seperti ini tidak mengapa, boleh secara syar'i. Tetapi kalau berlebihan, nah ini sudah melampaui batas. Itu haram dari sisi melampaui batasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang bersabar dicaci maki kok diem, ya, sabar. Enggak mau balas dia. Bukan tidak mampu, bahkan kalau mau dia bisa lebih daripada itu, tetapi tidak. Dia diam. Barang siapa yang bersabar wa ghafara dan memaafkan. Nah, tidak hanya sekedar bersabar, tetapi memaafkan. Nah, itu luar biasa beratnya. Perkara yang tidak mudah untuk bisa dilakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna dzalika la min azmil umur, yakni min asyaqqi syai', perkara yang sangat berat dan membawa kepada keutamaan yang besar. Sekedar sabar itu saja itu adalah keberatan, sesuatu yang sangat berat. Sekedar sabar itu sangat berat. Kemudian harus memaafkan, nah itu lebih berat lagi, kan begitu? Ya, sabar itu sendiri sudah berat, apalagi harus memaafkan. Nah, setelah itu berbuat baik kepada dia, kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Nah, ini makom yang lebih besar lagi, kedudukan yang lebih tinggi lagi. Ya, apa lagi yang pertama? Sabar. Wa ghafara, kemudian wa aslaha, dan berbuat baik. Wa ahsana, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Ini merupakan min azmil umur. Tidak setiap orang mampu melakukannya, tidak setiap orang sanggup untuk melakukannya. Akan tetapi hal tersebut mudah dilakukan bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama adalah dengan mujahadah, dengan susah payah, dengan menundukkan jiwanya, menundukkan hatinya. Dan kalau hal tersebut terjadi pada orang-orang yang memang istilahnya tidak memiliki kemampuan, ketika kekuatan, memang dia dipandang rendah dan lemah, dan manusia yang mungkin bisa dikatakan memang dia tidak mampu untuk membalas. Kalau hal tersebut terjadi pada orang yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan, dan untuk membalas bahkan lebih daripada itu, tetapi dia memilih untuk bersabar, memilih untuk memaafkan, dan justru membuat kebaikan kepada orang yang telah berbuat jahat pada dirinya, maka itu perkara yang luar biasa. Ya, itu perkara yang sungguh luar biasa. Orang terkadang memaafkan karena memang tidak berani untuk membalas. Ya, gimana sabar lah. Kalau saya nanti kemudian balas kejelekan dia, maka saya akan mendapatkan malapetaka lebih berat. Ya, dia tidak berani memang karena apa? Tidak memiliki kekuatan. Ini dari orang yang dia mampu. Kalau mau, dia sanggup untuk melakukan pembalasan setimpal dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi dia memilih untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sifat yang sedemikian rupa dibutuhkan padanya usaha, dibutuhkan padanya mujahadah, kesungguhan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya diberi oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan akan hal tersebut. Dan kalau seseorang telah sanggup melakukan perbuatan tersebut, ya, sekali begitu dia berhasil mampu, maka dia akan merasakan nikmatnya perbuatan tersebut. Ya, sesuatu yang sangat nikmat tiada tara. Allah Subhanahu wa taala nyatakan idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan kejelekan orang lain dengan cara yang terbaik. Ditolak dengan cara yang baik. Walaupun tadi saya katakan bahwa seseorang membalas sesuai dengan kezaliman yang dia terima kepada orang lain boleh. Ya. Diizinkan oleh syariat. Itu namanya al-intisar. Wala man tasar ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Allah menyatakan dan orang yang membela diri setelah dia dizalimi sesuai dengan kadar kezaliman dia yang dia terima, maka mereka-mereka ini tidak ada jalan untuk disalahkan, kata Allah. Faulaika ma alaihi min sabil. Tidak ada jalan untuk disalahkan. Mereka hanya sekedar membela diri. Itu syariat Allah, itu undang-undang Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah di dalam Al-Qur'an. Tetapi wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Itu. Idfa billati hiya ahsan. Tolak kejahatan dan kejelekan orang dengan cara yang terbaik. Baiklah lagi baiklah tawakalinah wa adawah, dan di saat ada antara dirimu dengan dia permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, maka akan bisa berubah seolah-olah dua orang ini adalah teman karib yang sangat akrab. Menolak kejelekan dengan cara yang terbaik. Orang mencaci maki kita, ya, walaupun tidak di hadapan kita, tetapi sampai kepada kita, dicaci maki kita ini. Ya, ada orang yang memberitakan kepada kita, tujuannya tentu mungkin mengadu domba supaya kita juga ikut menjelekkan, ya kan? Ada yang apa istilahnya, domba tujuan begitu, suka lapor, suka memberitakan tentang ucapan orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Sampaikan, fulan itu mencaci kamu, mencaci maki kamu. Dia mengatakan bahwa kamu ini demikian, demikian, demikian, demikian. Kita katakan benar yang dia ucapkan seperti itu. Iya, seperti itu. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Apa yang dia ucapkan itu mungkin saja benar ada pada saya. Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Dan apa yang dia tidak ketahui terhadap diri saya jauh lebih banyak lagi. Saya manusia biasa. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya dan kepada dia. Ya. Berterima kasih kepada orang yang memberitakan tadi itu. Ya. Kenapa? Telah menunjukkan kekurangan-kekurangan saya supaya saya bisa memberi, supaya saya bisa memperbaiki diri. Alhamdulillah. Tujuan orang tadi mau mengadu domba tidak berhasil. Kemudian setelah itu, tolong ini hadiah dari saya kasihkan kepada fulan yang telah memberikan, menunjukkan kepada saya aib-aib saya. Alhamdulillah. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Bisa seperti itu kita? Ya. Bisa apa enggak kira-kira? Luar biasa. Dan salah seorang daripada ulama salaf kita, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, melakukan hal tersebut. Kalau bukan Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin rahimahumullah. Ya. Di saat ada yang memberitakan bahwa fulan dan fulan ini mengatakan jelek pada tentang dirimu, ya, kamu dikatakan demikian, demikian, demikian, diberi hadiah malah justru orang yang mencaci makinya tadi. Loh, kenapa ini kok kamu berikan hadiah kepada dia padahal dia mencaci maki kamu? Maka ya, Muhammad bin Sirin ataupun Al-Hasan Al-Basri, ana lupa apa yang pastinya, ya, mengatakan bahwasannya ya karena dia telah memberikan, menghadiahkan kepadaku sebagian daripada kebaikan dia, maka saya menghadiahkan kepada dia sebagian daripada perkara dunia saya. Dia telah memberikan sebagian akhiratnya kepada saya, maka saya berikan kepada dia sebagian daripada dunia saya. Apa salahnya? Apa maksudnya ini? Orang yang mencaci maki saudaranya itu nanti di akhirat dia telah mendalumi saudaranya dengan caci makian tersebut, maka di akhirat nanti kebaikan orang ini diberikan kepada saudaranya. Kan begitu. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, dia telah menghadiahkan kepada saya sebagian akhiratnya. Maka enggak salah kalau saya memberikan sebagian daripada dunia saya. Ini perkara dunia yang remeh kecil. Nih, tak kasih untuk kamu. Jadi, membalasi kejelekan orang justru dengan kebaikan. Tentu yang seperti ini bukan setiap orang mampu untuk melakukannya. Tidak setiap orang bisa untuk melakukannya. Perkara yang sangat berat, ya. Karena yang Allah menyatakan wa ma yulqaha illa alladziina sabaru. Tidak akan bisa berbuat yang demikian ini kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulqaha illa dzu hadzin 'adzim. Tidak akan bisa melakukan hal seperti ini kecuali orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan, ya. Memiliki bagian yang besar. Baik, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ayat ini. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Sungguh siapa saja yang dia bersabar dari gangguan orang dan mau memaafkan terhadap orang yang berbuat zalim kepada dirinya, itu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang sangat ditekan. Yang ini bahwasannya ini merupakan perkara yang sepantasnya setiap kita, setiap muslim tentunya berupaya dan berlomba untuk bisa berkarakter, berkepribadian dengan karakter tersebut. Sepantasnya demikian. Kalimat min azmil umur ini adalah hasungan, ya, hasungan agar kita berkepribadian demikian. Dan tidak pada setiap apa yang kita mendapatkan gangguan kemudian kita mendapatkan keutamaan ini. Ini perkara yang juga perlu untuk diperhatikan. Gangguan manusia kepada kita, kita mendapatkan gangguan dari orang lain, itu bermacam sebab. Ada sebabnya memang karena jeleknya kepribadian kita, jeleknya akhlak kita, jeleknya muamalah kita kepada manusia, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang buruk dari mereka. Yang seperti ini ya tidak mendapatkan pahala, ya. Yang seperti ini ya karena memang kita pantas mendapatkan perlakuan tersebut. Seseorang yang suka mencuri, seseorang yang suka menyelisih janji, seseorang yang suka mencaci, ya tentunya manusia akan benci kepada dia. Dia akan dijauhi. Penyebabnya adalah karena perbuatan dia, ya. Tidak kemudian alhamdulillah saya mendapatkan kebaikan orang, saya mendapatkan daripada keutamaan dalam air linda. Tidak setiap mendapatkan gangguan manusia kemudian dia min azmil umur. Apa sebab daripada gangguan manusia terhadap diri? Kalau sebabnya adalah karena kamu menjalankan ketaatan kepada Allah, kamu menjalankan sunnah Rasulullah, kamu iltizam terhadap dinullah, kamu menjalankan Al-Quran dan sunnah Rasul, ya, dengan benar, kok kemudian mendapatkan gangguan-gangguan dari manusia, maka itu adalah alamatul khair, ya, itu adalah tanda kebaikan. Ini min azmil umur, ya. Bersabar kamu kalau memang sebabnya adalah hal tersebut. Bisa jadi hal tersebut ternyata memang kekurangan-kekurangan kita, maka kita introspeksi, ya, kita introspeksi diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya, paling sempurna budi pekertinya, tetapi beliau mendapatkan gangguan manusia yang tiada tara besarnya dan beratnya. Dalam urusan bertetangga adalah sebaik-baik tetangga, tetapi beliau mendapatkan perlakuan yang sangat buruk terhadap tetangganya, mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari tetangganya. Nah, yang seperti ini, di saat seseorang berbuat baik, berbuat ketaatan, kok mendapatkan gangguan-gangguan karena ketaatan tersebut, inilah kemuliaan. Maka kita sabar, ya, kita maafkan sebagaimana Rasul memaafkan. Allahumma afir lahum fa innahum qaw ya'lamun. Ya Allah ampuni mereka, mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Sabar dan memaafkan. Seseorang mendapatkan gangguan di saat dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya menasihati kebaikan, itu pun dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, ya sudah sedemikian rupa berhati-hatinya, tetapi tetap namanya amar ma'ruf mengajak kepada kebaikan itu, ya perkara yang menyebabkan orang tidak suka, karena orang dihalangi terhadap hawa nafsunya. Dia ingin melakukan sesuai dengan hawa nafsunya, kok tidak boleh. Walaupun dengan cara yang baik pun, dia akan benci dengan kita yang memerintahkan ataupun yang mengajak kepada kebaikan. Bisa saja setelah itu dia kemudian putus hubungan dengan kita, marah dengan kita, atau bisa berbuat lebih daripada itu. Maka di saat kita melakukan hal tersebut, amar ma'ruf, perintah kepada yang ma'ruf, kepada sesama, kepada kaum muslimin, mendapatkan perlawanan tersebut, sabar. Sabar. Diajak untuk, ya, ini terdengar adzan. Orang-orang masih nongkrong-nongkrong, duduk-duduk di situ. Ya, kita datang ke masjid, mereka masih nongkrong. Kita pulang ke masjid, mereka juga masih nongkrong. Berarti enggak sholat. Pada kesempatan yang lain dinasihati, dengar adzan, kemudian kita sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, ya muslimin, ini panggilan Allah Subhanahu wa taala, waktunya kita untuk bisa menghadap Allah Azza wa Jalla, berkomunikasi dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Penikmatan besar bagi seorang muslim untuk bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kewajiban, amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Kita sampaikan dengan pelan, mari kita menghadiri majlis, menghadiri panggilan Allah, sholat di masjid bagi laki-laki. Nah seperti ini sudah sangat halus, kok masih juga mendapatkan gangguan, sabar. Nah kalau kita bicaranya dengan kasar, bapak-bapak masih punya telinga apa enggak loh? Nah yang seperti ini bisa mendapatkan masalah. Terkadang cara kita yang memang kurang hikmah. Dengar azan suara keras seperti ini apa tuh dia? Nah, kalimat-kalimat yang enggak pas. Bahasa sudah paling lembut, paling baik, tetapi kemudian tetap mendapatkan gangguan ini. Ya, sabar terhadap gangguan-gangguan tersebut. Demikian pula di saat melarang dari kemungkaran. Ya, itu pun juga akan mendapatkan gangguan-gangguan. Maka pada yang demikian kita bisa tetap bersabar. Itu yang dimaksudkan dengan min azmin umur. Kemudian seseorang yang mampu untuk melakukan hal tersebut, dia mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama, keutamaan dari sisi apa yang dia dapatkan berupa gangguan-gangguan manusia. Di akhirat dia akan mendapatkan keutamaan yang besar, karena dia mendapatkan gangguan-gangguan manusia disebabkan menjalankan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar di atas menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak kalah besarnya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila hal ini telah dipahami dengan baik, perlu untuk diketahui berikutnya bahwasannya memberikan maaf, ya memberikan maaf ini disebutkan di dalam Al-Quran akan menjadi sesuatu yang terpuji apabila terkait dengan kemaslahatan. Artinya bahwasannya orang yang berbuat zalim kepada kita, di saat kemudian kita memaafkan dia, itu akan membawa kepada kemaslahatan bagi dirinya dan kemaslahatan pula bagi kita. Maka yang lebih utama adalah memaafkan. Tetapi di saat kemudian seorang yang zalim, yang apabila kita maafkan, justru menyebabkan dia ini berbuat kerusakan-kerusakan yang lebih besar. Maka dalam kesempatan ini, atau dalam keadaan seperti ini, tidak dianjurkan untuk dimaafkan. Justru diberi pelajaran orang yang demikian. Ini berdasarkan daripada firman Allah Ta'ala, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, terjadi islah, perbaikan, yang demikian itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Amma idza lam yakun fil 'afwi wal maghfirah islah, fala ta'fu wa la tazkir." Adapun jika dengan dimaafkan itu tidak tercipta islah, sifat dia tetap tidak berubah, atau bahkan semakin menjadi-jadi kerusakannya, maka dalam keadaan seperti ini jangan kamu maafkan, beri dia pelajaran. Beliau memberikan contoh, laukana alladzi asaa ilaika syakhsan ma'rufan bisyarr wal fasad wa annaka law afauta anhu lakana fi dzalika jada bisyarr fa bi hadhihi al hal al afdal alla ta'fu anhu. Seandainya seseorang ya, yang berbuat kejelekan, seseorang yang ma'ruf, dia ini orang yang jahat, berbuat perusakan, kezaliman, ya, senantiasa melakukan hal-hal yang buruk dan mengambil hak orang lain dengan zalim, dan jika dia diberi hati terus-menerus, dimaafkan terus-menerus, maka dia ini akan semakin merajalela dan dia ini akan semakin melonjak. Maka dalam keadaan seperti ini kata Syekh, al-afdal alla ta'fu anhu, yang paling utama adalah kamu jangan maafkan dia. Bataqud bihaqqik, tetapi kamu ambil hakmu min ajlil islah, agar terjadi, terhasilkan islah, kemaslahatan. Dan kalau mungkin dalam keadaan seperti ini orang yang zalim, kalau kemudian kita paksakan, maka akan terjadi kerusakan yang besar. Maka ya sudah, kalau begitu diberikan nasihat tidak mempan, ya sudah kalau maunya seperti itu, sesuai dengan apa yang kamu mau, tetapi saya tidak ridho. Loh, bagaimana kau tidak ridho? Ya enggak, ini hak saya. Kamu mendengi saya dalam hak ini, saya akan tuntut di akhirat. Ini sebagai perkara, ya, sebagai bukan gertakan, tapi kenyataan memang demikian. Orang yang berbuat zalim nanti di akhirat dia akan merugi. Saya akan ambil hak saya di akhirat. Terserah kamu ambil, ya, apa yang kamu klaim sebagai hak kamu, padahal itu kamu tahu itu bukan hak kamu. Kamu mengambilnya dengan cara yang zalim, saya tidak ridho. Tetapi kalau saya harus mengadukan ke pengadilan, harus rumit ini dan itu, menghabiskan banyak waktu dan menghabiskan banyak tenaga, pikiran dan biaya, saya tidak sanggup. Sudah, kalau mau urusan kamu seperti itu, saya tidak ridho. Ya, kamu ambil, silahkan kamu ambil, tetap saya tidak ridho. Urusan kita di akhirat. Seseorang yang masih punya iman tentunya akan takut diperlakukan seperti ini. Ya, dia akan takut mengambil hak saudaranya dengan cara yang zalim. Tetapi kalau dia tetap seperti itu, maka kita ambil hak kita di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu menjadi aset besar bagi kita. Karena di akhirat nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham. Yang ada adalah kebaikan dan kejelekan. Kalau dia tidak punya kebaikan di akhirat, ya kejelekan-kejelekan kita yang akan dilimpahkan kepadanya sebagai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan kezaliman sesama, dan ini telah lewat penjelasannya, ya. Ini bukan perkara yang remeh. Ini perkara besar, perkara yang berat. Adapun terkait dengan orang-orang yang berbuat kejelekan kepada kita hanya karena salah paham dan sebagainya, dan orang-orang yang mudah untuk dinasihati dan sebagainya, maka kita memaafkan dengan lapang dada. Atau orang tersebut memang orang jahat, tetapi dengan dimaafkan akan membawa kepada dampak-dampak positif, maka lebih baik kita maafkan. Kenapa? Karena dengan kita maafkan tersebut, yang pertama kemaslahatan bagi dia dan bagi kita, yang kedua kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala yang Allah berikan kepada kita dengan kita memaafkan itu bisa jadi jauh lebih besar daripada kita mendapatkan hak kita dari orang tersebut. Nah, ini perlu untuk dipahami. Ya, di saat kita memaafkan, ya, bukan kerugian. Tetapi bisa jadi dengan pemaafan tersebut Allah memberikan pahala kepada kita yang jauh lebih besar seandainya dibandingkan dengan kita mengambil kebaikan dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'ajruhu 'alallah. Orang yang seperti ini keadaannya, orang yang mau memaafkan dan berbuat islah, pahalanya insya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyebutkan pahalanya 10 kali lipat, pahalanya 700 kali lipat, enggak. Tidak diberikan batasan. Fa'ajruhu 'alallah, pahalanya di sisi Allah. Ini menunjukkan pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena tidaklah mampu melakukan yang seperti ini kecuali orang-orang yang sabar, ya. Dan orang yang sabar pahalanya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.